Mitra Bisnis, survei Kamar Dagang dan Industri Inggris menyebutkan, saat ini masih terjadi inefisiensi birokrasi, korupsi, ketidakpastian peraturan, dan ketidaktegasan peraturan perburuhan di Indonesia. Pengusaha Inggris memberikan rekomendasi prioritas utama yang harus diselesaikan pemerintah, yaitu memberantas korupsi dan menghilangkan ketidakpastian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal ini? Oke, jadi ya kalau saya sih sangat setuju ya. Memang itu yang memang terjadi saat ini, baik dari segi jadi peraturan setelah dikeluarkan, itu pemahaman antar dinas-dinas yang ada di seluruh kota kabupaten maupun termasuk kantor Kementerian Tenaga Kerja sendiri, seringkali itu tidak firm gitu ya, dalam arti penafsirannya itu beda-beda. Itu dari segi pemahamannya. Ambil contoh misalkan terkait dengan peraturan di dalam menyangkut masalah outsourcing misalkan, itu masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri. Ditambah lagi bukan cuma pemahaman aja, termasuk juga pengawasannya sendiri itu yang juga sangat-sangat minim ya, sehingga kemudian sampai terjadi hal-hal yang aturan-aturan yang sudah ditetapkan baru pemerintah kemudian dengan berdalih jumlah tenaganya kurang dan segala macam, kemudian mereka menyalahkan daripada perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Ini yang sebetulnya sangat disayangkan. Tapi Pak, jika dilihat pada survei-survei lain, Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan investasi terbaik. Apakah dengan kondisi Indonesia yang terus seperti ini, ada kemungkinan investor akan hengkang? Ya, sebetulnya kan kondisi yang bagus itu kan bisa juga sebetulnya kalau segala sesuatunya yang di dalam negeri ini ya, baik peraturannya, infrastrukturnya, semuanya itu lebih baik, itu kan kondisinya kan bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi seringkali kita ini sudah terlalu cukup puas ya dengan pujian-pujian ya, baik dari konsultan-konsultan asing atau dari mana aja lah, sehingga seringkali kita kemudian terhibur, terbuai dengan pujian-pujian tersebut. Namun kembali lagi, lambat laun kalau pemerintah tidak berbenah ya, baik dari sisi peraturan kebijakannya, ya pasti segala sesuatunya akan berubah gitu. Lalu, pembenahan sektor mana Pak yang harus menjadi prioritas terkait hal ini? Ya, khususnya menyangkut masalah yang terkait dengan rencana investasi ya. Ini kalau di daerah sekarang ini muncul ya badan-badan baru, misalkan badan penanaman modal dan pelayanan terpadu lah. Sebenarnya tujuannya baik ya, kalau itu semuanya bisa disatu atapkan semua pengurusan perizinan. Namun seringkali kalau dicermati itu malah menambah rantai daripada proses perizinan gitu ya. Jadi nggak semuanya itu bisa ditangani di dalam satu kantor atau satu instansi gitu. Itu yang khususnya yang menyangkut masalah rencana untuk pelaksanaan investasi. Kemudian yang lainnya misalkan terkait dengan menyangkut pengadaan lahan untuk kegiatan industri, itu juga prosesnya sangat berbelit-belit lah. Mulai dari urusan mendapatkan persetujuan dari badan Bapeda, kemudian minta rekomendasi dari DPRD, keluar surat rekomendasi dari bupati, baru sampai ke pengurusan izin lokasi, ke PPN, itu prosesnya lama sekali itu. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.